masih ada keramahan setelah ku tahu luka hatimu. Sungguh terlalu jauh kau menilai, selalu saja ada rasa curiga. Kejujuranku kini tiada berarti, semuanya telah sirna karena keangkuhanmu. Sia-sialah semua pengorbananku, mungkin karena takut menghantuimu. Abang juga tahu kamu cinta, Abang pun rindu. Abang tampak memang menyedihkan, percis dompet tanggung bulan susah diatur berantakan. Bumi jadi saksi neng, langit jadi saksi, cinta di hati abang lebih gede dari bulan. Buat apa tampang keren kalau cintanya main-main? Neng dianggap bagai permen, sudah bosan isep yang lain. Isep? Apaan yang diisep? Permen. Emang apaan? Oh, permen. Emang dikira apaan? Ayo kira isi permen. Asal cari penghulu yang bayarnya bisa diutang. Sekarang zaman kredit, beli rumah juga kredit, mobil boleh kredit, nikah juga harus kredit. Tanggal jigoh bulan captun, abang dapat warisan tanah dekat kuburan, sudah ditawar orang. Kalau lihat wajah abang tampang memang menyedihkan, percis dompet tanggung bulan susah diatur berantakan. Cari penghulu yang bayarnya bisa diutang. Sekarang zaman kredit, beli rumah juga kredit, mobil boleh kredit, nikah juga harus kredit. Tanggal jigoh bulan captun, abang dapat warisan tanah dekat kuburan, sudah ditawar orang. Kalau lihat wajah abang tampang memang menyedihkan, percis dompet tanggung bulan usah diatur berantakan. yang mengaku setia. saja mulut dan hatimu berbeda. Jujur di depan mata, di belakang main gila. Mengapa tak kau racun saja? Ikrar dirimu seakan sirna di telan kekesalan jiwa, di telan kekesalan jiwa. Sangat menyakitkan, tetap ku jalani.

Aku mencintaimu. hatiku.